Apakah anak Indonesia telah mendapatkan haknya? Sebuah pertanyaan yang patut kita ajukan. Karena sejatinya para bapak pendiri bangsa merekam semuanya dalam undang-undang kita. Adalah kewajiban untuk memberikan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kewajiban yang baru digembar-gemborkan untuk berpendidikan wajib 9 tahun. Menyedihkan. Seharusnya sejak dulu, puluhan tahun kita merdeka sudah. Masa masih dalam tataran-tataran wacana. Seakan-akan itu hebat pada sudah tertinggal entah berapa langkah. Anak-anak bangsa harus merangkak, belajar. Terasa mahal untuk mencari yang bermutu demi masa depannya. Kuliah menjadi menakutkan, bahkan menghasilkan air mata. Karena banyak yang gugur bukan karena tak mampu akal budinya, tapi tak berdaya dompet orang tuanya. Mau kemana kita? Pidato demi pidato dilontarkan. Kata-kata bersayap hadir di sana. Padahal di kenyataan berbeda semua. Lagi-lagi itulah kita yang hanya mampu berkata tanpa tindakan nyata. Dan akhirnya sudah bisa dipastikan masa depan para pemimpin bangsa sama kelasnya. Hanya bisa bicara tapi tak bisa mewujudkannya. Akankah pendidikan menjadi pendidikan yang mendidik anak-anak bangsa? Atau sekedar memenuhi tuntutan kurikulum, menyelesaikannya supaya terpakai anggaran, dan syukur kalau ada-ada yang bisa memberi kenikmatan. Semoga saja kita jauh dari sana. Tapi sayangnya ini menjadi kenyataan yang susah dibantah. Selamat berpikir. Jangan-jangan kita aktornya. Bersama saya, Bikman Sirait.